sadari memang aku yang bersalah, selalu saja tiada waktu bersamamu. Maafkanlah aku yang telah ingkar janji, takkan lagi semua ini kuulangi. Hapuslah sudah semua kebencian di dada. Aku mohon padamu, maafkanlah salahku, sumpah demi Tuhan, demi untukmu. Apapun kan terjadi nanti, aku ingin selalu bersamamu. Mohon padamu,